Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa inna ala tiba'i sunnatihi wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Urzukna ya Rabbana tabada qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah dalam nikmat Allah, yaitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali di sini setiap Sabtu dan setiap Ahad. Semoga ini mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, mudah kita amalkan dan menerima amal baik kita. Baik, kita saat ini di majlis Riyadhus Shalihin, ya, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-1157 di dalam bab Salatul Jum'ati. Qala al-musannif, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi daraini amin. Bibabi salatil jum'ati ila angkal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Masih ingat, Imam Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Sehingga beliau juga lah orang yang difitnah agar dibenci oleh umat Nabi, tujuannya agar kita terputus daripada Nabi. Makanya kalau ada sekelompok orang yang mulai meragukan Abu Hurairah, pastikan dia adalah kelompok sesat. Imam Abu Hurairah. Yang kedua yang pernah kami ingatkan, Abu Hurairah bukan orang kaya, bukan pejabat besar. Beliau orang fakir yang hidup bersama Nabi, tinggal di samping masjid Nabi. Beliau adalah termasuk imam daripada Ashabus Suffati. Orang-orang fakir yang hidup bersama Nabi, tinggal di masjid Rasulullah SAW. Kan tapi namanya abadi di dunia dan di akhirat. Beliau bercerita, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, man ikhtasala yawmal jum'ati uslal janabati, barang siapa yang melakukan mandi di hari Jumat, dan cara mandinya seperti mandi kalau saat ia junub, mengguyur sekujur tubuhnya, cuman bedanya niatnya adalah niat sunnah. Bagaimana yang mandi junub? Yang mandi junub di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ada sebagian orang yang mungkin waktu itu dia mandi junub, kemudian sekaligus mandi sunnah. Di dalam madhab kita ada dua pendapat, yang malam itu punya junub, misalnya menggauli istrinya, kemudian setelah itu dia mandi besar. Sebagian ulama dari madhab kita Syafi'i mengatakan dia sudah mendapatkan kesunahan, karena tujuannya adalah mandi. Sebagian lain mengatakan tidak, harus double niatnya. Di samping kita niat mandi besar, maka boleh niat sunnah, mandi sunnah Jumat. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat fardu digabung dengan sholat sunnah, tidak boleh. Puasa fardu digabung puasa sunnah, tidak boleh. Perbedaannya di situ, kalau mandi boleh. Jadi mandi sunnah digabungkan dengan mandi wajib, itu menurut sebagian ulama. Jadi para bapak-bapak yang punya junub kemudian mandi sekaligus diniatkan mandi sunnah mendapatkan pahalanya. Kalaupun tidak, menurut sebagian ulama juga mendapatkan pahala. Tapi sebagian mengatakan hendaknya diniatkan biar punya maksud untuk sholat Jumat, bukan sekadar janabah. Thumma roha, kemudian pergi fis sa'atil ula, di jam pertama. Faka'annama qarraba batanatan, seolah-olah dia bersedekah, berinfak satu onta gede. Wa man roha fis sa'ati thaniyati, kemudian pergi ke masjid sholat Jumat di jam yang kedua. Faka'annama qarraba baqaratan, seolah-olah menyembelih sapi, kurban sapi pahalanya. Wa man roha fis sa'ati thalithati, yang pergi ke jam yang ketiga. Faka'annama qarraba kabshan aqran, seolah-olah dia telah berkorban dengan kambing yang bertanduk besar. Kalau bertanduk, kambingnya itu adalah pertama umurnya sudah banyak, berarti gede, besar. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, barang siapa yang pergi di jam keempat. Faka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah dia korban sedekah ayam. Banyak yang sekarang ayam, ya. Yang mendapat ayam banyak. Wa man raha fi sa'atil khamisati, yang pergi di jam yang kelima. Faka'annama qarraba baydatan, seolah-olah seperti sedekah telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam keluar, imam sudah keluar naik mimbar, hadaratil malaikatu, malaikat pun ikut hadir menghadiri imam tersebut. Yastami'una dzikra, mendengarkan adzikru. Dzikir, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dzikir adalah al-mawa'id allati fil khutbati, dengar khutbah. Baik, kita jelaskan. Ada jam, jam 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam yang ke 4 ya, 4 ke 5. Ada riwayat sampai 6 jamnya di sini. Di situ ada tengah-tengahnya antara ayam dengan kambing, ada namanya betoh, ada bebek juga. Sudahlah, anggap saja 5 ini, ada riwayat yang kita dapat di sini adalah 5. Nah, jam itu apa sih? Menurut ada perbedaan ulama. Kalau sebagian dari madhab Imam Malik mengatakan barang siapa yang pergi setelah tergelincir matahari, ini ditolak. Orang kalau berangkat setelah tergelincir matahari, ini telat Jumatannya sudah. Karena kalimat roha, sebagian kalimat roha sebagian memaknai berangkat setelah tergelincir matahari. Akan tapi dijelaskan oleh para ahli bahasa juga, roha bukan saja berangkat setelah tergelincir matahari, tapi roha artinya berangkat biarpun di awal siang hari. Kemudian di situ ada jam yang pertama, itu ukurannya kayak apa sih? Jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga. Imam Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya menjelaskan tentang jam ini. Waktu mulai, jadi dari kapan dihitung jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu? Bagilah dari berdirinya khutbahnya imam, mulai dari, ini perbedaan di antar ulama kita. Imam Nawawi mengatakan, ikhtalafa ashabuna fibtidai sa'ati, permulaan jamnya itu ulama kita ini madhab Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ba'da tulu'i syamsi, sebagian mengatakan dari terbitnya matahari, sebagian mengatakan ba'da tulu'il fajri, waktu masuk subuh. Wa huwal asah, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan. Jadi dari waktu sholat subuh masuk, hitung jamnya mulai dari waktu sholat subuh masuk sampai imam itu naik, dihitung. Dan bagi 6 itu nanti, bagi 5. Itu jam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu. Kemudian nanti dalam satu jam ini, satu jam itu adalah satu saat itu, bukan berarti satu jam, bisa satu jam setengah. Itu yang pertama dan yang tengah-tengah, yang akhir sama-sama dapat unta. Maksudnya di bagian jam yang pertama, di yang awal, yang tengah ini dapat unta. Cuman katanya Pak, gedenya untanya saja agak beda. Ya, semoga Allah memberikan kita unta. Jarang dapat unta sekarang. Berangkat pagi-pagi, habis sholat subuh, duduk di masjid, iktikaf sampai mukhatib berdiri. Kemudian setelah itu, sampai jam yang terakhir, kalau sudah imam naik mimbar, malaikat pencatat amal khusus fadhail ini menutup lembarannya. Tiga malaikat yang lain yang akan mencatat pahala-pahala dia di saat berada di dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, mendengar khutbah Jumat, dan seterusnya. Ini dimulai dengan mandi, maka mandi sunnah ya. Mandi adalah sunnah, bahkan kami pernah sebutkan semua perkumpulan secara umum disunahkan kita di saat ingin menghadiri tempat tersebut, maka disunahkan kita untuk mandi. Qauluhu, kata Imam Nawawi, ghuslal janabati, seperti mandinya janabah. Ghuslal janabati, mandi besar, artinya apa? Ghuslan, mandi, ka ghuslil janabati, seperti mandi waktu seseorang mandi besar, mandi junub, fi sifat, di dalam sifat-sifatnya, dalam hal meratakan air sekucur tubuh, bukan dalam niatnya. Selanjutnya, wa anhu, dan diratian juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dzakara anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara yaumal jum'ati, menyebut tentang keutamaan tentang hari Jumat. Faqala, kemudian baginda Nabi menyebutkan, fiha, di hari Jumat itu ada sa'atun, ada satu saat. Hari Jumat dimulai dari terbenamnya matahari. Hari Kamis terbenam matahari, sudah masuk hari Jumat. Ada sa'atun, satu saat. La yuwafikuha 'abdun muslimun, tidak bertepatan seorang hamba muslim berdoa di jam tersebut. Wa huwa qa'imun, dia berdiri, maksud melaksanakan, yusalli, melakukan salat, yas'alullaha syai'a, memohon kepada Allah sesuatu. Tidak ada seorang hamba yang tidak ada seorang muslim yang berdoa di jam tersebut, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan kabul. Lah, jamnya itu mana? Jam berapa? Sebagian ulama tidak dijelaskan oleh Rasulullah dengan jelas agar semua orang berlomba-lomba, seperti halnya Lailatul Qadar tidak disebutkan biar semua orang menghidupkan malam Ramadan. Cuman ada saat yang arja, saat yang paling diharap untuk dikabul doanya. Ada yang mengatakan di tengah malamnya, sepertiga akhirnya, karena ada dukungan dari hadis yang lain. Akan tapi dijelaskan juga isyarat dari hadis Nabi SAW, ini hadis berikutnya. Wa an Abi Burdah, diriwayatkan dari Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abi Musa al-Ash'ari, putra dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Qala, beliau berkata, Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya kepada Abi Burdah, Asami'ta abaka yuhadithu an Rasulillahi bisya'ni sa'atil jum'ati? Apakah engkau mendengar dari ayahmu berita dari Nabi tentang jam saat yang dikabul doa di hari Jumat? Maksudnya, pernahkah kau dengar dari ayahmu, barangkali kau pernah dengar dari ayahmu, jam berapa sih kira-kira jam yang paling dikabul doanya, doa kita? Qultu, aku menjawab, na'am sami'tuhu, aku mendengar Nabi, ayahku berkata, yaqulu, berkata ayahku, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, hiya, jam itu adalah ma baina ayyajlisal imamu ila an tuqda salatu, hingga sampai selesai melakukan salat. Jadi mulai dari imam duduk hingga waktu selesai salat. Akan tapi di sana dijelaskan oleh para ulama, bukankah waktu khutbah kita dianjurkan untuk mendengar, dan waktu sholat kita punya bacaan sholat? Iya. Sehingga dirucut-kerucutkan lagi oleh para ulama adalah di antara dua khutbah waktu khatib duduk, itulah saat tepat kita untuk mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Saat itu kita tidak sibuk untuk mendengar, tapi kita disibukkan, hendaknya kita disibukkan dengan memohon dan berdoa. Maka akhirnya disimpulkan para ulama, saat yang paling tepat adalah saat imam duduk di antara dua khutbah. Di saat imam duduk di antara dua khutbah. Karena kalau waktu imam berkhutbah, kita hendaknya mendengar. Waktu sholat, kita mendengar, kita membaca bacaan sholat. Bagaimana ini? Akhirnya dijelaskan, maka saat yang kita boleh berdoa dan bebas berdoa adalah saat imam duduk di antara dua dua khutbah. Selesai ya. Tinggal ngamalkan saja itu semua. Doa yang banyak, minta yang banyak. Wan Aus ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Sayyidina Aus ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum, paling bagusnya hari-harimu adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Hari Jumat. Paling bagus hari-harimu adalah hari Jumat. Sayyidul ayyam. Paling mulianya hari. Fa'akthiru alaya minas solati fihi. Perbanyaklah engkau untuk bersalawat kepadaku di hari itu. Makanya tidak salah kalau para ulama itu ngepaskan kalau malam Jumat itu maulidan itu, karena memang di situ ada yang ada keutamaan di malam Jumat, di hari Jumat secara umum, di malam Jumat khususnya yang disebut juga Lailatul Qadar, malam yang penuh kecemerlangan. Maka perbanyaklah membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Semua solawat yang kita bacakan, yang kita hadirkan untuk baginda Nabi itu akan dihadirkan, ma'rudah, disodorkan kepada baginda Nabi. Ini solawat dari fulan, ini solawat dari fulan, ini solawat dari fulan. Dan setelah itu Nabi berbangga. Nabi berbangga kepada nabi-nabi yang lain, berbangga kepada umat. Berbangga. Maka menjadilah orang yang dibanggakan Nabi. Memperbanyak membaca salawat. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu membaca salawat kepada Rasulullah bukan di malam Jumat saja, setiap hari. Dinukil dari beliau, beliau membaca salawat sehari itu hanya 50 ribu kali. Kalau sudah bicara tentang orang-orang soleh, jangan bingung tentang waktu, karena waktu sudah dilipat oleh Allah, ada karomah. Maka juga jangan ragu kalau ternyata Sayyidina Uthman membaca Al-Quran sehari itu adalah 3 kali khatam. Wong disemak di sekolah tahfidz saja itu ngatamkan sehari saja, Masya Allah luar biasa nafasnya. Bagaimana kok 3 kali? Bukan ngebut juga bacaannya, karena waktu sudah menjadi berkah. Seperti Imam Nawawi, umurnya itu dengan karangan kitabnya itu gak bisa dipaskan. Jadi karangan kitabnya melebihi daripada umurnya. Sehingga sampai dikira-kira itu setiap hari mulai dari lahir sudah ngarang kitab, seolah-olah begitu. Begitu besarnya, banyaknya karangan. Maka ada waktu berkah dan itu karamah. Rabi'ah Adawiyah membaca solawat 50 ribu kali. Ini pun di antara kita pun berbeda-beda modelnya. Keberkahan waktu. Ada orang yang enggak pernah solawatan. Insya Allah ini solawatan semuanya. Hanya ada yang 100, ada 200, ada yang 1000. Padahal waktunya sama 24 jam. Ada yang 10 ribu, yang 10 ribu juga sibuk dia kerja, tapi bisa 10 ribu. Apa yang membedakan? Keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Nah, Rabi'ah Adawiyah ditanya, kenapa kok membaca solawat kok banyak banget sampai 50 ribu kali? Jawabannya sederhana. Aku ingin nanti di hadapan Nabi pengen dibanggakan. Ini adalah salah satu umatku yang sehari membaca solawat berapa? 50 ribu. Niatnya begitu, kita pengen dibanggakan Nabi. Bukan dibanggakan oleh Pak siapa fulan-fulan dari bangsa manusia ini, kecuali baginda Nabi. Sebab kalau kita tulus dengan Nabi, ya tulus dengan Allah. Ingin dibanggakan. Fa inni mubahin bikumul umama. Nabi berbangga di antara umat-umat yang lain. Inilah umatku. Inilah umatku. Termasuk hari-hari begini kok Anda hadir di majlis ini dibanggakan Nabi. Ini orang pada sibuk rekreasi mencari dosa di mana, tapi ini kok pada ngaji. Masya Allah sampai ujung-ujung kena panas, kena ini. Wah, ini bangga Nabi. Kalau sudah dibanggakan Nabi, harus bangga kita. Dan kebanggaan kita harusnya dengan Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Baik, selesai masalah solat Jumat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Sekarang bab baru, bab sujud, bab istihbabi sujudi syukri inda khusuli ni'matin zahiratin aw indifa'i baliyatin zahiratin. Bab sujud syukur. Sunnah kita untuk melaksanakan sujud syukur. An Sa'id ibn Abi Waqqas, An Sa'ad ibn Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, aku keluar bersama Rasulillah, min Makkah, dari Makkah, nuridul Madinata, aku, kami ingin menuju kota Madinah, falamma kunna ghoriban min Azwara, ini para muhaddithin, masalah Azwara ini syakalnya ada yang mengatakan ada Azuza, ada yang mengatakan Azuza, berarti yang kedua adalah Za juga, tapi syarahnya ini, pensyarah ini mengatakan Azura, karena Azura sebuah tempat di dekat kota Mekah, antara kota Mekah dan Madinah ada namanya tempat, namanya Azura. Sampailah kami di sebuah tempat, sudahlah, Anda disebut Azura pun juga tidak ngerti. Nah, ya pokoknya sebuah tempat, Anda sampai di sebuah tempat tersebut, nazala, Nabi turun, thumma rafa'a yadayh, menengadahkan tangan. Dari sinilah bisa diambil satu faedah bahwasanya doa mengangkat tangan itu sunnah. Mengangkat tangan, rafa'a yadayh, mengangkat tangan. Fada'allaha sa'atan, Nabi berdoa sesaat. Doanya itu apa? Nanti saya kasih satu. Doa yang jelas Nabi doa. Thumma kharra sajida. Kemudian Nabi sujud. Famakatha tawilan. Setelah itu, duduk lumayan lama. Sujud lumayan lama. Makatha tawilan. Dalam sujudnya lama. Thumma qama farafa'a yadayhi. Kemudian bangkit dari sujud, menengadahkan tangan lagi memohon. Sa'atan, sesaat. Thumma kharra sajida. Kemudian sujud lagi yang kedua baginda Nabi. Fa'alahu thalatan, tiga kali Nabi melakukannya. Waqala, kemudian Sayyidina Sa'ad bertanya, inni sa'altu rabbi, waqala, dan Nabi berkata, Nabi bercerita, ini indahnya, sa'altu rabbi, aku minta kepada Tuhanku. Yang diminta Nabi itu ajib. Doa lama-lama, sujud lama-lama, berdiri lagi, karena tahu dikabul yang pertama, nambah lagi kedua, nambah lagi yang ketiga. Apa doanya? Inni sa'altu rabbi, aku memohon kepada Tuhanku Allah. Wa syafa'tu li ummati, dan aku memohon kepada Allah pertolongan untuk umatku. Fa'atani, kemudian Allah memberikan pengkabulan thulutha ummati, sepertiga umatku. Semoga ini golongan kita. Diberi pertolongan khusus oleh Allah melalui Rasulullah. Fakharartu sajida, kemudian aku sujud karena aku puji syukur kepada Allah, sepertiga umatku aman, beres. Li Rabbi, kepada Tuhanku aku sujud kepada Allah, syukran, terima kasih. Thumma rafa'tu ra'si, kemudian aku angkat lagi kepalaku. Fa'asal sa'altu Rabbi li ummati, lalu Nabi memohon yang kedua kali untuk kita, minta memohon pertolongan untuk kita. Fa'atani thulutha ummati, lalu Allah memberikan sepertiga lagi, aman, sepertiga berikutnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan Nabi waktu diberi syukur tapi masih menitikkan air mata. Sudah syukur, terima kasih ya Allah, kau berikan sepertiga umatku selamat. Tapi masih menitikkan air mata, lalu doanya lebih panjang lagi. Kenapa? Kalau sepertiga selamat, yang lain di mana? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu, fa'atani thulutha ummati, diberi sepertiga yang kedua. Wa kharartu sajidan li rabbi syukra, kemudian aku sujud kepada Allah, terima kasih atas nikmat tersebut. Umatku ditolong oleh Allah. Diberi pertolongan melalui Nabi Muhammad, diberi syafaat. Thumma rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku yang ketiga. Mengangkat kepalaku yang ketiga, fasa'altu rabbil ummati, kemudian aku minta kepada Allah untuk umatku. Fa'atani thuluthal akhar, kemudian diberi sepertiga yang lain lagi. Beres, semua umatku selamat. Semoga kita dianggap oleh Rasul sebagai umat. Makanya saatnya kita berlomba-lomba. Kalau kita benar diaku mah enak. Yang repot kalau kita tidak diaku. Dan pengakuan itu bukan kita cari nanti, kita cari saat ini. Semoga kehadiran kita di majelis hadis ini juga karena benar-benar kita pengen diaku dan semoga diaku oleh Rasulullah. Kalau dia sudah aku aman. Fakharatu sajidan li rabbi, yang ketiga sujud. Terima kasih kepada Allah. Baik. Ini kisah sujud syukur nih. Karena diberi oleh Allah nikmat. Nah, kemudian sekarang bab sujud syukur. Ini kan ceritanya ibadah ya, dari sholat sunat, jumat, semuanya. Maka disunnahkan sesuai dengan babnya. Kita sujud syukur karena sesuatu nikmat. Inda khusuli nikmatin zahiratin, nikmat yang tampak. Nah, nikmat yang tampak itu yang terlihat seperti dapat rezeki, dapat sesuatu rezeki yang datang tiba-tiba. Atau nikmat yang datang tiba-tiba. Atau tiba-i baliyatin zahiratin, atau kita terbebas dari bencana. Cuman cara sujudnya yang pertama dan kedua ini ada dibedakan. Kalau kita mendapatkan nikmat, bisa saja Anda di mana saja sujud syukurnya. Tapi yang satu lagi, kalau di saat Anda terjauhkan dari bencana, Anda harus pilih tempat. Misalnya, Anda melihat ada orang ada kecelakaan. Tak taunya Anda di sampingnya selamat. Anda melihat enggak kena. Berarti Anda selamat. Yang lain mati. Jangan ada sujud situ, nanti dipikir Anda mensyukuri orang meninggal dunia. Jadi sujudnya harus dijaga ini. Misalnya Anda melihat, mohon maaf, ada orang diberi Allah cacat. Padahal cacat di dunia belum tentu cacat di akhir. Abdullah bin Maktum buta. Ya, banyak. Imam Haddad adalah buta. Itu kan cacat di dunia. Tapi di saat kita tiba-tiba dikagetkan dengan kecacatan seseorang, kita boleh sujud syukur, bukan kita menghinakan kecacatannya. Mensyukuri Allah menyempurnakan anggota tubuhku. Sujud syukur. Baik. Dan hukum sujud syukur menurut jumhur ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, dan sebagian dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sujud syukur adalah sunnah. Dinukil dari madhab Imam Malik, sujud syukur tidak ada. Madhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan enggak ada sujud syukur. Dua muridnya mengatakan ada sujud syukur. Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf mengatakan ada. Sekarang kita bicara madhab Syafi'i. Anda madhab Syafi'i ya kan? Maksudnya apa? Karena kita sering mendengar juga di beberapa media itu mengatakan enggak perlu sujud syukur. Itu adalah nukil dari itu dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga sebagian dari madhab Hambali. Artinya Anda biar enggak ragu, sengaja kami hadirkan model-model pendapat ini, itu adalah pendapat. Tapi pendapat yang dikukuhkan yang benar adalah bahwasanya sujud syukur ada. Ini riwayat dari Nabi. Khususnya madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi sujud syukur adalah sunnah. Baik. Kemudian sujud syukur itu sunnah. Kemudian pertanyaannya setelah itu, pertanyaannya apakah harus dengan syarat-syarat seperti yang ada dalam sholat? Disebutkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i, jumhur ulama madhab Syafi'i dan sebagian dari madhab Hambali, madhab Syafi'i, kalau sujud syukur ya sama harus memenuhi syarat-syarat seperti syaratnya sholat. Karena sujud syukur itu seperti sholat. Tapi di sana ada seperti Imam Daud Al-Dhahiri, madhab Al-Dhahiri. Kemudian ada ulama-ulama yang akhir dari pengikut madhab Hambali, sebagian pengikut madhab Hambali. Ada banyak juga yang mengatakan bahasanya sujud syukur adalah sujud biasa, tidak perlu pakai syarat-syarat seperti syarat dalam sholat. Tidak perlu pakai wudu, tidak perlu pakai menutup aurat seperti dalam sholat, bahkan tidak perlu menghadap ke kiblat karena namanya sujud syukur. Ini pendapat Imam Daud Al-Dhahiri dan sebagainya. Akan tapi kita kembali kepada jumhur ulama, khusus madhab Imam Syafi'i. Makanya kalau Anda suatu ketika melihat orang sujud di mana itu enggak pakai wudu, ya mungkin dia bukan madhab kita Imam Syafi'i. Nyantai aja. Ada tiba-tiba lagi, tiba-tiba sujud syukur. Dan mereka juga punya hujah kok. Tapi kita madhab Imam Syafi'i punya hujah. Dan lakukanlah seperti madhab Anda. Jangan buru-buru pindah madhab deh, selagi masih bisa ngikuti madhab Imam Syafi'i. Adab dengan salaf itu penting. Kalau salaf kita Syafi'i, ya Syafi'i. Sampai Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebut dalam kitab Tadhkirun Nasi mengatakan apa? Madhab Malik itu madhab yang paling enak. Beliau ngerti madhab Malik, nukil dari para guru-guru beliau atau ulama habaib yang lainnya. Laulal adab ma'as salaf laqolattu malikan filmiyah. Kalau bukan karena saya itu biasa ngikuti salafku, niscaya aku ikut madhab Malik dalam urusan air. Artinya biarpun Anda ngerti madhab lain, jangan gampang deh pindah-pindah. Jadi tekunilah madhab Imam Syafi'i, biarpun kita tahu madhab lain juga benar. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, ya, kalau Anda ingin sujud syukur, harus memenuhi syarat-syaratnya. Menutup aurat, wudu, ngadep kiblat. Ya, wudu, ngadep kiblat. Kemudian dengan takbiratul ihram dan salam, seperti sholat. Di sana ada madhab, ya, pendapat lain tidak pakai itu. Sebagian dari madhab Hambali, sebagian dari madhab Maliki yang semula mengatakan makruh, tapi yang mengatakan sunnah pun ada mengatakan mereka tidak pakai wudu, tidak pakai menutup aurat, pokoknya sujud syukur. Tapi madhab Syafi'i, ingat, madhab kita, Imam Syafi'i yang dikukuhkan kalau sujud syukur seperti sholat. Ada takbiratul ihramnya, kemudian sujud, sujud sekali, kemudian salam. Adapun di dalam sujudnya Anda boleh membaca tasbih, seperti tasbih di dalam sujud, di dalam sholat. Berapa banyak, karena sujud itu dianjurkan untuk panjang semampu Anda. Minimal 1, sekedar tumakninah, 3, sampai sebebas-bebasnya. Karena sujud adalah termasuk rukun tawil, rukun panjang. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid falyuktir fihi ad-du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia tadhallul khudu', tunduk dalam sujudnya. Maka hendaknya di saat seperti itu ia memperbanyak doa. Sujud syukur. Baik. Ini adalah cara sujud syukur, cuma begini saja, menghadap ke kiblat dengan duduk, duduknya orang yang duduknya mah bebas, tapi diutamakan duduknya itu adalah duduk seperti duduk iftirosh, duduknya orang di tahiyat yang pertama. Kalau pakai sila pun juga boleh, cuman keutamanya seperti itu, duduk ibadah, duduk iftirosh, kemudian mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, setelah itu takbir untuk sujud, setelah sujud membaca tasbih Allahu Akbar, Assalamualaikum 2 kali, seperti sholat persis. Dan harus memenuhi syarat-syaratnya, wudu, menghadap kiblat dan juga menutup aurat, jauh dari najis dan seterusnya. Baik. Kapan itu semua dilakukan? Di saat Anda dikagetkan dengan nikmat dari Allah, yang nikmat itu adalah karunia, atau Anda dijauhkan dari bencana. Ada bencana di sebelah, tatonya Anda selamat, sujud syukur. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika nikmat-nikmat yang selama ini Allah ya kita dapat, misalnya kok tiba-tiba kita bisa bangun malam? Kita sadar bahwasanya nikmat yang jarang kita syukuri itu adalah nikmat ibadah. Kalau orang dapat rezeki begitu mudahnya mendapatkan rezeki, begitu mudahnya mensyukuri kalau dapat rezeki, panen, sehat. Tapi kita itu jarang mensyukuri nikmat yang namanya ibadah. Berarti ibadah adalah nikmat. Lalu bolehkah kita sujud syukur di saat kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam untuk melakukan sholat tahajud? Imam Haramain menjelaskan bahwasanya dalam madhab kita ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan tidak ada sujud syukur untuk hal itu. Kenapa? Kalau bicara nikmat Allah, nikmat tidak pernah putus. Berarti kita sibuk terus dengan yang namanya sujud. Yang kedua adalah boleh kan dalam mensyukur nikmat ini kan tidak wajib ya, semampunya. Selagi mendapatkan kenikmatan ibadah lalu sujud syukur. Imam Haramain mengatakan adalah boleh. Beliau pakar juga dalam madhab kita Imam Syafi'i, menukil dari madhab Syafi'i juga, Sebagian mengatakan boleh kalau kita bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa beribadah, lalu kita mensyukuri nikmat tersebut, sujud syukur. Anda boleh pilih mana saja. Akan tapi yang jelas-jelas disepakati adalah jika Anda mendapatkan nikmat, misalnya alhamdulillah Anda selamat, Anda mendapatkan rezeki apa saja nikmat-nikmat zahir yang Allah berikan kepada Anda, sujudlah sujud syukur dengan cara yang disebutkan tadi. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan, dan tentunya tinggal kita bagaimana mengamalkan apa yang kita dapat dari baginda Nabi SAW. Dan yang terpenting, ingat, kalau kita menjalankan sunnah Nabi, ingat ada sunnah zahir yang selalu kami hadirkan, ada sunnah zahir, ada sunnah batin. Sunnah zahir adalah ilmu ini yang kita dapat, ini zahir. Orang makan dengan tangan kanan, sunnah zahir. Orang makan minum dengan tangan kanan, sunnah zahir. Melakukan sholat, sunnah zahir. Sunnah batin adalah di saat kita melakukan sunnah tersebut, kita ingat Nabi SAW. Jangan minum segelas air dengan tangan kananmu kecuali sudah kau pastikan bahasanya, karena aku meniru Rasulullah SAW. Sujud syukur, ingat cerita tadi. Nabi pernah mensyukuri nikmat karena apa? Nabi telah diberi kabar gembira. Sepertiga umatnya mendapatkan pertolongan. Nah, ingat kisah tersebut, berarti Anda kebayang Nabi, baru saat itu Anda melakukan sujud syukur. Itu adalah sunnah batin. Dan alangkah seringnya orang menjalankan sunnah zahir. Kalau menjalankan sunnah Nabi, yang diingat bukan Nabi, yang diingat adalah kitab hadis, bukan Rasulullah. Maka nasihat istimewa dari ibunda Sayyid Ahmad Al-Badawi kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi sederhana. Kau sudah mengamalkan sunnah Nabi nak? Sudah. Aku ingatkan, jangan sekali-kali engkau mengamalkan sunnah Nabi kecuali di mata dan hatimu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya, saya Udin Saifullah dari Kediri. Buya, saya mau nanya. Saya kan kerja di Jepang dan tidak bisa sholat Jumat, dan meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut jadi kafir. Apakah saya harus membaca syahadat ketika pulang lagi ke tanah air, Buya? Baik. Masalah meninggalkan sholat Jumat. Ingat hadis yang lalu ya, pertemuan yang lalu atau sebelumnya, tentang man taraka thalatha jumain, barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taballahu ala qalbihi, Allah akan menstempel di hatinya. Sebagian riwayat faqad kafar dan sebagainya. Itu bagi orang yang wajib melakukan sholat Jumat, kemudian dia meninggalkan sholat Jumat tanpa udur. Tapi kalau ada orang tidak wajib Jumat, ya tidak dong. Ibu-ibu tidak wajib Jumat, enggak pernah Jumatan. Yang tidak anak kecil, atau orang yang tidak wajib Jumat. Sekarang perlu dihadirkan juga, kalau orang tidak wajib Jumat, jangan katakan wajib. Jangan siksa orang untuk melakukan sholat Jumat. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Jepang, Korea, dan lain sebagainya, ada penjelasan tentang kapan seseorang itu wajib melakukan Jumat. Anggap saja Anda memang seorang yang tadi disebutkan, Islam, merdeka, laki-laki, sehat, mukim, ya kan? Syarat-syarat wajib, seorang wajib Jumat, laki-laki ya, merdeka. Islam, berakal, merdeka, laki-laki, balek, mukim, sehat, ada 7. Kalau sudah Anda orang seperti itu, mukim itu masih ingat, orang yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, selain hari keluar dan hari masuk, 4 hari utuh. Kalau Anda orang Cirebon mau tinggal di Semarang, kamu tinggal berapa hari di sana? 4 hari utuh, artinya mungkin 6 hari toh, 7 hari, pokoknya 4 hari utuh. Maka Anda sampai di Semarang, duduk sudah menjadi seorang mukim, kalau datang Jumat wajib Jumat. Jika Anda seorang laki-laki, jika Anda orang berakal, jika Anda orang merdeka, jika Anda tidak sakit, tidak ada udzur Jumat. Baik, jika betul Anda seperti itu, Anda di mana? Di Jepang. Anda seorang Islam, merdeka, berakal, laki-laki, mukim di Jepang, Anda sehat. Tapi apakah serta-merta Anda wajib Jumat? Di sana dibahas lagi. Kalau di balad kampungmu itu, kalau ada orang hidup di satu perkampungan, lalu di kampung tersebut, balad itu ukurannya adalah sebuah tempat yang di situ ada polisinya, keamanannya, ada pasarnya, ada suknya, kemudian ada kodinya. Itu balad. Bahkan sebagian mengatakan ini juga sudah disebut Mesir. Anggap saja ini balad. Balad itu setiap tempat yang ada hakimnya, kodi, kalau ada permasalahan bisa diselesaikan di situ. Ada pasarnya untuk kehidupan. Kemudian ada polisi untuk keamanannya. Kalau kita membaca di negeri kita Indonesia, itu kelas kecamatan. Ada KUA-nya, pengadilannya. Kemudian ada pasarnya, kemudian ada polseknya. Mungkin seperti itu. Jadi batasannya adalah ini. Kalau batasan wilayah enggak bisa. Di daerah Kalimantan sana itu satu kecamatan itu Anda muter berapa hari, gede banget itu. Ya. Pokoknya sebuah tempat kalau ada di situ ada pasarnya, ada polisinya, keamanannya, ada hakimnya, maka itu satu balad. Nah, jika di tempat tersebut ada orang ada Jumatan, baik Anda dengar azan atau tidak dengar azan, maka Anda wajib datang ke tempat tersebut. Baik Anda dengar azan atau tidak dengar azan, maka Anda wajib sholat Jumat di tempat tersebut. Karena satu balad Anda. Tapi kalau di balad Anda tidak ada Jumatan, di sini kosong, Anda di Korea, kampung kecamatan, enggak tahu, saya enggak bisa ngira-ngira Korea itu kayak apa. Anggap saja kampung yang ada polisi ini, di situ kok enggak ada Jumatan, Anda pergi ke tapal batas pinggirnya. Di situ Anda dengar. Kalau Anda mendengar azan Jumat, Anda harus datang ke tetangga tersebut. Tapi kalau Anda tidak dengar, maka Anda tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Anda cukup melakukan sholat duhur, sudah aman mendapatkan pahala. Ini fikihnya. Makanya saudara-saudaraku yang ada di Jepang sana, kadang-kadang katanya melakukan sholat itu sampai 3 jam. Anda hebat untuk silaturahmi. Biarpun pada sesungguhnya bagi Anda tidak wajib, tapi Anda mencari keutamaan. Tapi yang tidak wajib harus sampaikan kalau itu tidak wajib. Kalau jauh sampai 2 jam. Tapi mungkin Anda rindu untuk berjumpa dengan sahabat kaum muslimin yang ada di sana. Anda pergi ke tempat yang jauh 2 jam. 2 jam itu adalah berapa kecamatan dilewati. Apalagi di Jepang enggak ada macet, bukan Jakarta, kan begitu mungkin. Maka Anda tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Cukup Anda melakukan apa? Anda melakukan sholat duhur saja. Berjamaah, selesai. Dan Anda tidak dosa. Kemudian pertanyaan tadi, apakah saya termasuk golongan kafir? Insya Allah tidak. Sekarang Anda kembalikan kepada diri Anda sendiri yang bertanya. Apakah Anda tergolong orang yang jauh dari tempatnya tadi? Dari kecamatan Anda tinggal? Kemudian sampai azan tidak dengar, Anda tidak wajib. Kalau Anda pergi, sholat Jumatnya sah dan dapatkan keutamaannya. Karena itu termasuk tidak wajib Jumat. Dia termasuk orang yang tidak wajib Jumat. Karena Jumatan tidak ada di kampungnya, ada di kampung sebelahnya pun dia tidak mendengar azannya. Dan azan yang didengar bukan azan pakai mikrofon, azan pakai biasa, alami. Seandainya dia azan di situ kedengaran, itulah wajib. Jadi begitu mudahnya ya. Maka supaya tidak ragu-ragu, kita tidak ingin ada orang merasa bersalah, akhirnya terbiasa salah. Jadi kalau itu dianggap sebagai dosa, lalu dia lalu tidak sholat Jumat, dia biasa berdosa seolah-olah. Maka itu menjadikan orang keras hatinya. Harus kami kasih tahu bahasanya, selagi Anda jauh, Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat. Tapi Anda jangan meninggalkan sholat duhur dengan berjamaah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan Anda tidak perlu mengulang kembali kalimat syahadat karena Anda murtad. Anda tidak murtad. Karena yang kami duga Anda jauh betul. Kami pernah mendengar sahabat-sahabat yang dari Jepang itu 2 jam. Untuk ketemu itu 2 jam sampai 3 jam. Kalau seperti itu tidak wajib Jumat pada dasarnya. Tapi kami ingatkan lagi, jangan gara-gara dengar omongan kami yang biasa Anda sholat Jumat lalu enggak. Nah ini Anda mau, Anda boleh pergi ke sana untuk berkumpul dengan kaum muslimin, doanya orang beriman, kumpul-kumpul bareng adalah indah. Untuk cerita tentang keadaan di Indonesia, ketemu dengan sesama muslim, indah. Baik, tapi selagi tidak wajib, harus kita katakan tidak wajib, biar ada rasa di dalam hati Anda, Anda tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Hilmi dari Tangerang Selatan. Mau nanya, gimana hukumnya orang yang mati bunuh diri? Wajibkah disolatkan dan diurus segalanya seperti orang mati biasa? Mohon jawabannya, Buya. Mati bunuh diri, yang pertama adalah, Anda jangan serta-merta menuduh orang mati bunuh diri. Kita tidak mengerti hakikat kematian. Ada orang mati dibunuh lalu digantung oleh yang membunuh. Ada orang kebetulan waktu itu megang pisau barangkali, kemudian dia merasakan sakit di lehernya, lalu ketusuk, dipikir bunuh diri. Pokoknya gini loh. Kalau melihat kematian seseorang, Anda jangan suudon dengan kematian seseorang. Anda tidak tahu antara dia dengan Allah. Kita sering prasangka buruk. Mukanya hitam, padahal dia sakit jantung. Padahal kalau sakit jantung adalah batan, katanya mabtun, mati syahid dia. Kita sudah suudon, mukanya hitam, astagfirullah. Kenapa kita suudon kepada manusia yang meninggal dunia? Baik. Ini prasangka baik harus. Anda jangan biasa prasangka buruk. Orang meninggal dunia, mati bunuh diri, dibuturin. Baik. Kemudian yang kedua, masalah hukum. Selagi seseorang meninggal dalam keadaan Islam, maka dia wajib kita solati. Kalau Anda tidak solati, Anda semuanya bakal dosa. Karena termasuk fardu kifayah. Ada dikisahkan minas solihin. Ada minas solihin satu seorang soleh. Ada satu orang yang masya Allah kerjanya mabuk. Muslim mukmin dia. Dia mabuk, jarang sholat, bandel, meninggal. Rupanya saat itu dia bergegas untuk menyolatinya. Sementara orang lain pada ogah-ogahan enggan menyolatinya. Lalu berkata, ya Syekh, ini orang bandel, kok sampai engkau menyolati? Biar yang lainnya menyolati. Dia menitikkan air mata. Aku malu kalau menuduh Allah tidak bisa mengampuni hambanya seperti ini. Aku malu menuduh Allah tidak mengampuni hambanya yang dosa sebesar apapun. Maka aku harus solati dia. Aku malu menuduh Allah dengan sempit pengampunannya. Maka aku solati dia karena aku khusnudun. Allah maha luas dengan pengampunannya. Selagi seorang mesti mati dalam keadaan Islam, wajib kita solati. Wajib kita solati. Nah, seorang mati bunuh diri, kalau betul mati bunuh diri, dosa besar di hadapan Allah. Bisa jadi, na'udzubillah, hati-hati dengan bunuh diri. Bisa jadi, dia adalah sudah keluar dari iman. Tapi secara zahir, orang mati bunuh diri, mati dalam keadaan Islam, kita wajib menyolatinya. Kita tidak tahu sebabnya apa. Kita wajib menyolatinya, dan itu tugas kita. Adapun dia urusan dengan Allah lain. Tapi na'udzubillah, kalau memang ada orang bunuh diri, itu biasanya orang sudah copot imannya. Karena putus asa dengan Allah. Misalnya karena utang banyak, karena ini, ngelamar orang enggak diterima. Na'udzubillah. Sempit banget dunia bagi dia. Dia su'udan kepada Allah, maka karena su'udannya kepada Allah, dia keluar dari iman. Maka dia adalah akan di neraka selama-lamanya. Tapi kan kita tidak tahu itu. Makanya jangan main-main urusan bunuh diri. Na'udzubillah. Qatrun nafsi, membunuh dirinya sendiri, ini adalah termasuk dosa besar. Walau tulku bi'aitukum ila tahlukati. Jangan kau hancurkan dirimu, mematikan diri dosa besar, bisa jadi keluar dari iman. Kalau keluar dari iman akan di neraka selama-lamanya. Kalau masih ada imannya, dia akan mendapatkan siksa, sehingga dikatakan dalam riwayat lain, kalau ada orang bunuh diri dengan menusuk, maka waktu di neraka dia disiksa dengan menusuk, tumbuh lagi nusuk, sembuh lagi nusuk, sembuh lagi terus, sampai habis dosanya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari keputusasaan. Sebab bunuh diri dari putus asa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita, mengabul hajat kita, mengampuni kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita kelak husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimanakah jihad kita di zaman sekarang? Apa itu? Bagaimanakah jihad kita di zaman sekarang? Bagi masyarakat biasa yang bukan tentara kan tidak melakukan peperangan seperti ditugaskan ke daerah konflik untuk berperang di Palestina melawan Israel atau di Irak melawan pasukan sekutu barat. Baik, jihad Nabi pernah setelah usai dari perang Badar. Jihadnya sudah selesai, damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad. Kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede? Perang Badar enggak seimbang kemenangan pada kaum muslimin. Ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang disebutkan akhbath min sab'ina syaitona, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita. Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu. Menahan diri dari yang haram, menahan mata kita, milih dalam melihat YouTube, di HP kita jangan disimpan hal-hal menjadikan Allah murka. Itu jihad, enggak usah macam-macam deh. Enggak usah banyak ngomong jihad macam-macam. Jihad sederhana hawa nafsu, tontonan televisi dia. Anda itu berjanji tidak nonton sinetron aja sudah jihad, ibu-ibu. Jihad besar itu, berjanji saya enggak mau jihad. Enggak usah pakai tirakat kayak orang dulu puasa, enggak makan daging yang enak, sudah pokoknya enggak nonton sinetron, itu sudah aman. Jihad zamannya zaman beda ini. Baik, kemudian kalau Anda bicara tentang berperang melawan musuh-musuh Allah, Anda bisa. Dua hal lakukan. Musuh Allah, dua hal. Karena tidak ada peperangan dengan senjata hari ini. Anda ikut berkiprah dalam dakwah para habaib, para ulama. Anda dukung dimanapun mereka berada. Dengan harta Anda. Karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada dakwah, karena dakwah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan, Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda. Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia memusuhi Islam. Saya lebih baik haus. Toko-toko yang berjejer di Nusantara ini karena dia diindikasi orang yang memusuhi para ulama, enggak. Tapi kan kontraknya dengan saudara kita kaum muslimin. Ya biar dia sadar nanti berkontrak dengan kaum muslimin sendiri, jangan dengan orang kafir. Produk-produk yang diindikasi ini adalah untuk memerangi orang Palestina, produk-produk saya tidak akan makan dan tidak minum. Lebih baik haus. Kecuali kadang disodorkan oleh seseorang suruh harus minum, Masya Allah disodorkan gimana. Kalau beli enggak. Kemudian ini masalah produk saja. Hari ini kita bicara produk. Karena apa? Itu yang selalu bersama Anda. Produk orang yang musuh kita itu ada tiga tingkatan. Itu jihad Anda hari ini. Produk musuh-musuh Islam. Lihat sekalian. Produk musuh-musuh kita itu ada tiga. Yang pertama, kita boleh membelinya. Bahkan dihimbau. Apa itu? Untuk bertanding dengan mereka. Senjata, teknologi, kekuatan, boleh. Kita membeli dari mereka karena kita teknologi kerupuk kita ini teknologinya. Kita harus mengambil dari mereka untuk bersaing dengan mereka. Ada yang setengah-tengah lah persaingannya tidak terlalu penting, seperti masalah fasilitas-fasilitas kelengkapan, fasilitas kayak kendaraan dan sebagainya. Tidak terlalu mendesak, tapi penting juga keamanan dan sebagainya. Tapi yang ketiga, Anda tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh Anda membeli produk mereka. Apa itu? Yang tetangga Anda juga punya. Air, kerupuk, susu, roti, warung. Anda masih membeli kepada orang yang musuhi Islam? Mana jihad Anda? Pelit iya, nyumbang orang Palestina enggak. Belanja ke tetangga juga masih mikir, selisih 200 lebih mahal. 200 mikir sama tetangga. Kami ingin semua majelis disuarakan seperti ini. Kami ingin semua majelis suarakan agar Anda memihak. Di Abimat ada, tapi tidak, kita tidak menghadirkan produk-produk yang diindikasi. Tapi tetap aja jalan kan, ada yang beli, beli enggak? Di Abimat insya Allah akan dihadirkan produk yang insya Allah, kalaupun ada itu kesusupan karena kita salah menilai. Kita upayakan tidak ada produk-produk yang diindikasi bahwasanya itu adalah miliknya orang musuh Islam, murusi kaum muslimin yang ada di Palestina. Jihad Anda itu saja deh. Jangan Anda menyuruh jihad, Allahu Akbar. Yang Anda minum milik mereka. Ini gimana sih? Sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda ingin membeli itu yang cerdas Anda. Misalnya ini produk milik siapa ini? Mulai umat Islam, kalau milik orang Nasrani tetangga kita yang baik dengan kita, enggak ada apalah kita beli sayurnya dia, karena tetangga baik. Mereka ada produk-produk yang disebar di Indonesia itu memang untuk mereka, penghasilannya adalah untuk memerangi umat Islam. Kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda misalnya membeli miliknya, produk-produknya milik saudara-saudara kita yang mereka berjuang, misalnya majlis taklimnya fulan, pesantren fulan, ada usaha-usaha, Anda membeli sambil berdakwah kok. Ini hal belanja saja berapa pahala yang akan dapat. Kadang juga milik saudara kita lebih murah kadang. Cuman kadang prestis gaya. Saya itu kalau enggak sama setan kelihatannya enggak enak. Gitu loh seolah-olah ngomong gitu. Ini kebiasa kalau dakwah merek keren enggak mau, na'udzubillah. Baik, ini saja kalau mau jihad yang bertanya. Mulai hari ini yang bertanya memulai. Anda, lalu Anda cari browsing di sahabat-sahabat pejuang. Produk apa sih yang diindikasi adalah miliknya orang non-muslim yang memerangi Islam. Kalau non-muslim tidak memerangi Islam, enggak ada masalah. Non-muslim tapi memerangi Islam ada. Dulu kan pernah ada kasus masalah roti, lalu ditutup, hebat. Coba semuanya sadar begitu kan aman. Kita perlu, kita itu kuat. Kenapa orang Islam kok semakin nyungsep itu? Kalau nyungsepnya adalah karena saudaranya gak boleh membeli milik saudaranya. Saya busuk milik tetangga kita itu gak laku-laku. Karena Anda beli sebelahnya lagi. Di sisi lain kadang kita juga kurang jujur. Kadang umat Islam ini perlu kejujuran. Uang buat tempe saja harus beli kedelai bukan dari saudara kita. Harus beli dari luar negeri. Kenapa? Kalau saya beli kedelai tetangga saya, mesin saya rusak. Kenapa? Kedelainya campur pasir. Nah ini kan repot, umat Islam gak jujur ini. Repot. Nah kalau sudah umat Islam benar, jujur, kualitas produksinya nih. Dan kami seru kepada siapapun yang punya produk-produk kecil, home industry dan sebagainya. Coba Anda bisa daftarkan kepada tim kami untuk bisa dibesarkan itu produk. Dan nanti akan dipasarkan ke penjuru Indonesia. Kita akan komunikasi dengan orang-orang yang punya kecemburuan seperti ini. Jadi warung Anda, produk Anda tidak akan mati, tidak akan melempem, lalu busuk, berjamur, lalu gak terjual insya Allah. Kita ingin membuat jaringan di antara saudara-saudara kita, dan ini tantangan besar. Dan kami berharap ini disambut oleh kaum muslimin semuanya. Baik, kami ini rindu untuk ini. Jadi jihad kita seperti itu deh. Siap? Awas ketahuan di tangannya minum air apa nanti. Malu lah. Aku jihad, takbir, solawat, majlisnya. Tak tahunya enggak peduli. Ini penting, jangan dianggap sepele. Permasalahan kita kurang ghirah, kurang kecemburuan. Dakwah itu kalau jihad dan dakwah itu harus ada cemburu. Kalau dakwah tidak cemburu dan tidak dengan kecemburuan, dengan ghirah, tidak dengan ghirah, maka ketahuilah yang ada adalah bukan dakwah kepada Allah, dakwah kepada dirinya sendiri. Kepentingan untuk pribadinya. Biar dia lebih kaya, biar lebih hebat, lebih masyhur, hancurlah dia. Wallahu a'lam bissawab. Itu air apa itu coba pegang. Awas. Baik, silakan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Heru dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau sholat dalam perjalanan kurang dari 84 km, itu kan boleh sholat jama' tanpa qasar, asal sudah melewati kecamatan. Apakah serta-merta hukumnya sunnah sholatnya di jama' begitu Buya? Walaupun perjalanan hanya beberapa menit saja sampai di tujuan. Sholat jama' dan sholat qasar. Ada sholat jama' saja tanpa qasar. Kita bisa saja mengqasar tanpa jama'. Anda berangkat dari sini habis duhur, mau ke Semarang, sampai Tegal, masuk waktu asar. Anda boleh melakukan sholat asar qasar tanpa jama'. Baik. Ini adalah masalah jama' dan qasar. Hukum jama' dan qasar. Kita boleh menjamak dan mengqasar jika tujuan kita itu mencapai 84 km kurang lebih. Biarpun perjalanan kita belum sampai 84 kilo. Tujuannya adalah Semarang. Biarpun kita masih keluar dari balat, makanya balat itu kan harus ada ukurannya. Sudah kami jelaskan balat itu ukurannya, setiap tempat ada pak polisinya, ada apa tadi? Hak pasarnya, ada hakimnya, itu adalah batas. Maka kalau dihitung kecamatan, Anda keluar dari kecamatan, Anda sudah boleh menjamak. Tidak harus keluar kabupaten, terlalu luas kabupaten. Anda menjamak sekaligus Anda mengqasar biarpun Anda belum sampai 84 km. Sekarang masalah sunnah menjamak atau mengqasar itu bagaimana? Hukum menjamak adalah mubah, boleh-boleh saja. Baru akan menjadi wajib kalau Anda enggak senang dengan jamak. Tapi kalau Anda wajar saja, menjamak adalah boleh. Yang disunnahkan itu mengqasarnya. Jika perjalanan kita sudah mencapai 3 marhalah. Ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah. 3 marhalah ini adalah 84 itu 2 marhalah. Kalau 3 marhalah berarti kurang lebihnya 120. Berapa? 122. Hitung bisa enggak? 84 bagi 2 berapa? 42, ya kan? 42 tambah 80. 126. Nah, ngitung duit pinter, ngitung gini aja enggak bisa. Jadi perkiraannya adalah kalau sudah perjalanan kita melampaui 126, maka disunnahkan kita untuk mengqasar. Kenapa? Karena 2 marhalah madhab Syafi'i itu adalah sama dengan 2 marhalah dalam madhab Abu. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, mengqasar itu wajib. Jadi keluar dari khilafnya Abu Hanifah, Anda bingung ya? Sudah, kalau bingung enggak apa-apa, nanti saya fahamkan dia. Abu Hanifah mengatakan qasar wajib, tapi tidak ada jamak. Kalau sudah 2 marhalah, cuman kata ulama, 2 marhalah di Abu Hanifah, 3 marhalah kita. Sudahlah, enggak usah pusing, itu adalah perbedaan. Akhirnya kita seragamkan saja. Pokoknya, kalau sudah Anda melakukan perjalanan jauh, sudah. Perjalanan jauh boleh mengqasar dan mendapatkan kesunahan, kita mendapat itu saja gampang. Biarpun Anda baru keluar dari kecamatan, Anda melakukan qasar, karena qasarnya itu yang sunnah. Kalau masalah menjamak itu boleh, bukan kesunahan. Menjamak itu boleh-boleh saja, sama. Menjamak, tidak menjamak, sama pahalanya. Tapi kalau sudah bab qasar, itu ada kesunahan. Karena apa? Keluar dari khilafnya madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kita menjalankan apa yang disabdakan Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi mengqasar, menjalankan rukhsah, dapat kesunahan. Dan juga barang siapa mengamalkan jamak tapi niatnya untuk mengambil rukhsahnya Rasulullah, akhirnya juga mendapatkan kesunahan. Pokoknya deh, jangan belit-belit deh untuk mengambil rukhsah, kemurahan dari Allah. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari perwakilan dari Majelis Hubur Rasul Tangerang Selatan, Buya. Di sini masih berkaitan dengan hadis yang tadi dibacakan oleh Buya, yaitu tentang Rasulullah SAW yang berdoa dan juga bersujud sebanyak 3 kali. Dan juga kita banyak temui hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah misalnya mengucapkan kata-kata la takdzub dalam hadisnya sebanyak 3 kali. Dan juga banyak hadis juga yang menjelaskan tentang bahwasanya Rasulullah baik akwal ataupun af'al, beliau sering melakukan dengan yaf'alu dzalika salasan, misalnya begitu. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nah, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah, apakah ada, kita kan sering mendengar bahwasanya 3 kali itu adalah sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Melakukan ini 3 kali itu sunnah Nabi, sunnah Rasul gitu. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah ada hadis yang secara khusus membahas atau menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu suka pada angka 3 itu sendiri, ataukah perkataan yang tadi itu bahwasanya 3 kali itu adalah sunnah Nabi, apakah itu diadopsi dari hadis-hadis yang tadi menjelaskan bahwasanya Rasulullah melakukan baik akwal ataupun af'al sebanyak 3 kali. Begitu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti amalan Nabi bukan saja 3 kali. Sesaat kita temukan 7 kali, sesaat 11 kali. Itu dikembalikan kepada satu riwayat dari Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Fa'awtiru ya ahlal iman. Jadi yang menjadi kesunahan adalah masalah witirnya. ganjilnya. Ganjil yang paling sedang itu adalah tiga. Satu, pelit. Makanya yang namanya witir cuma sekali, witirnya orang pelit. Disebut adnal kamal, paling sempurnanya, paling rendahnya tingkat kesempurnaan adalah tiga. Makanya kalau baca tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih kan tiga kali, itu kalau Anda menjadi imam, batasnya kalau Anda menjadi imam, ingin baca tasbih subhana rabbiyal a'la itu tiga kali, jangan lebih. Kalau lebih Anda menyiksa jamaah. Tapi kalau Anda sholat sendiri, suka-suka berapa Anda ingin baca. Tapi di saat Anda ingin tambah, hendaknya Anda sampaikan kepada ganjil. Bukan, kita tidak bicara dengan urusan angka-angka itu. Inginnya adalah masalah keganjil. Ganjilnya itulah yang disenangi Nabi SAW. Nabi yuhibbul witra. Nabi senang dengan kewitiran. Makanya kalau Anda melakukan sesuatu yang genap, ya tambahilah. Saya nyumbang 10 juta, kurang 11 juta sekalian. Gitu loh. Jadi ya, makanya ganjilnya bukan masalah tiganya. Sebab mencuci hadis mughalladhah 7, banyak 7, witir 11. Ada Nabi pernah melakukan 5. Cuman dikatakan para ulama, 3 itu adalah adnal kamal. Bukan karena Nabi memihak kepada angka 3 saja, tidak. Tapi intinya ganjil. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Ada jamaah ibu-ibu? Gitu Bu ya. Nah, pertanyaan saya itu gimana gitu Bu ya, biar saya itu tidak takut dengan kegelapan atau setan gitu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bertanya kepada saya, Buya masih takut enggak? Takut apa? Kalau jam 2 malam pergi ke kuburan, Buya takut enggak? Saya jawab, kamu ini yang aneh, ngapain jam 2 malam ke kuburan? Jam 2 malam ngapain ke kuburan? Takut itu wajar manusia. Ada, cuman rasa takut itu nanti, ya perlahan dibiasakan. Kalau Anda baru lewat kubur seolah takut, tapi yang punya rumah di samping kubur itu sudah biasa. Kan begitu? Itu rumahnya. Kalau dibuka temboknya langsung kuburan. Sudah, kalau Anda pertama kali datang, mungkin Anda takut. Cuman sama suami Anda harus tinggal di situ, mau tidak mau, demi cinta sama suami, tinggal. Berani juga pada akhirnya. Jadi membiasakan dulu. Membiasakan. Akan tapi sebelum Anda terbiasa menjadi berani itu, ada disiasati. Kalau Anda takut ke kamar mandi, ke toilet, ilmunya saja yang dikuatkan. Anda ambil seteko air, kemudian sama timba kecilnya, untuk wudhu di kamar mandi, di kamar Anda. Kalau mungkin toilet Anda tidak ada di dalam kamar, Anda bisa mengambil seteko air untuk berwudhu itu. Kemudian istinjaknya, pipisnya di mana nanti? ya dipikirkan itu. Intinya, pokoknya kita punya usaha lah. Adapun cara istinjaknya bisa dengan tisu dan sebagainya, begitu ya. Maksudnya ini disiasati dulu. Yang penting jangan gara-gara takut lalu Anda tidak melakukannya. Tapi kalau benar-benar takutnya berlebihan, takut itu nggak bisa main-main. Ya sudah takut. Tapi Anda ingin melakukan sholat malam, bagaimana? Anda biasa tahajudan, tak taunya hari itu, tak taunya menyeramkan, biasanya juga takut, tak taunya ada cerita ini. Makanya jangan nonton horor kalau itu. Ada berita ini. Maka orang takut ini termasuk juga menjadi uzur. Apakah boleh saya melakukan sholat dengan tayamum? Nah, gitu kan? Bertayamum. Kalau takut benar, enggak ada jalan keluar, bertayamum. Nah, karena takut harimau, takut dengan perasaan. Bahkan sholat fardu pun kalau ada harimau, misalnya ada berita Gunung Ciremai kebakar, harimau malam ini pada turun. Lihat, hati-hati. Nah, ini. Anda boleh tayamum saat itu. Tapi yang berani tayamuman kurang ajar dengan syariat itu. Main-main dengan bab bersuci. Apa? Bab bersuci. Jika ada seseorang yang bersuci. Bang? Dengan bab bersuci. Bab bersuci. Baik. Taib. Jika ada seseorang yang meninggal dalam keadaan junub atau haid, bagaimana yang harus dilakukan oleh perawat jenazah? Dan apakah meninggal dalam keadaan junub atau haid merupakan pertanda yang kurang baik? Pertama, orang meninggal dalam keadaan junub atau haid tidak akan menjadi tanda kalau dia mati jelek. Gak ada hubungannya. Kalau ada orang haid kok meninggal dunia, bukan berarti dia mati su'ul khotimah, tidak. Kalau orang meninggal dalam keadaan junub, bukan berarti dia mati. Mandikannya niat mandikan mayat, gak usah dibangunin mayatnya, kamu mandi besar dulu, gak usah. Mandi, mandinya mandi besar, mandian memandikan. Perempuan itu boleh. Tapi kalau orang lain, gak ada alasan selagi masih ada kaum laki-laki. Jadi sejenis. Mentang-mentang lebay, lebay apa lebay? Lebay. Mentang-mentang lebay laki-laki, semua orang meninggal langsung dimandikan. Perempuan dimandikan dia ini. Wah ini, gak boleh, haram, membuka aurat, dan sebagainya. Kemudian, kalaupun sama-sama wanita, tetap ada aturannya. Tidak boleh Anda melihat auratnya. Di saat Anda harus menggosok, Anda memandikan seorang perempuan, atau Anda laki-laki memandikan seorang laki-laki, Anda pun harus tetap menjaga mata, tidak boleh dibuka blak begitu. Harus ada ditutup, baina surrah war rukbati, antara pusat dengan lutut ditutup, sehingga Anda dalam memandikannya, tetap menjaga kehormatan aurat. Dan di saat Anda harus menggosok wilayah-wilayah aurat, dengan pelapis di tangannya. Biar kita tidak menyentuh auratnya. Baik, itulah adab cara memandikannya. Supaya kita asal. Karena kita mendengar di satu kampung, perempuan yang mandi, pak meninggal, yang mandikan lebihnya tadi. Nggak mau dimandikan yang lainnya. Bahasanya katanya belum sah. Semuanya belum bisa. Yang pinter dia saja. Nah, ini kan kacau. Sudah salah lagi ngaku pinter. Ya, insya Allah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Yusuf dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau mengkhitankan anak saya. Apa sajakah persyaratan sah dalam melakukan khitan? Terima kasih. Sahnya khitan. Khitan, kita hukum khitan aja. Kalau sahnya khitan ya. Gak ada syarat-syarat khusus. Khitan itu bagi laki dan perempuan. Khitan bagi laki-laki dan perempuan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan hukumnya wajib dikhitan. Yang punya anak perempuan tidak khitan, tentu tidak usah kaget. Ini pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, khitan laki-laki dan perempuan hukumnya wajib. Berbeda dengan madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di dalam madhab Imam Syafi'i yang kedua ada pendapat, bagi wanita, pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i, wanita hukumnya sunnah untuk dikhitan. Banyak yang pakai pendapat ini, enggak ada masalah. Baik. Tapi kaum laki-laki wajib bagi kita. Kaum muslimin menurut madhab kita Imam Syafi'i, kaum laki-laki wajib dikhitan, kesepakatan, enggak ada perbedaan. Adapun mengkhitan kaum laki-laki itu apa? Sebenarnya kuncinya sederhana, menghilangkan al-kuluf. Al-kuluf adalah kulit yang menutupi, mohon maaf ini majelis mulia, kulit yang menutupi kepala kebaluan. Karena agar di saat hendak buang air kecil, untuk mensucikannya mudah, maka kulitnya itu diambil. Cara ngambilnya itu terserah. Pakai apa saja. Gunting. Apa, pokoknya yang penting kulit itu hilang. Kan sekarang ada macam-macam model. Ya? Kulitnya hilang, kalau sudah kulitnya hilang, maka ketahuilah wilayah, mohon maafin majelis, wilayah kemaluan terbuka, maka di saat buang air kecil mudah untuk disucikannya. Ini untuk kaum laki-laki. Adapun mengkhitannya seorang wanita, itu hati-hati. Jangan sampai masuk wilayah, masuk istiqsal. Haram istiqsal. Mohon maafin majelis mulia laki-laki. Istiqsal itu adalah al-badr. Mengambil bagian wanita, mohon maafin majelis mulia, yang disebutkan para ulama itu, yang digambarkan, pokoknya harus khitan. Akhirnya berat bagi dia. Sementara dia punya gula. Sengaja kami sampaikan karena ada pertanyaan orang, aduh Buya, saya punya gula ini ternyata harus khitan. Saya bayangin tidak sembuh sampai setahun gimana. Makanya apa? Sudah tidak usah dikhitan kalau Anda memang takut dan menurut dokter adalah bahaya. Karena kulit Anda sensitif dengan luka. Baik, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Bekasi. Saya mau tanya soal hukum jual beli. Katanya hukum jual beli itu bebas. Berapapun kita dapat keuntungannya, asalkan jangan curang atau menipu. Tapi sebagian ulama atau ustaz ada juga yang mengharamkan kalau kita mengambil keuntungan lebih 100% dari modal yang kita jual. Itu bagaimana, Bu ya? Baik. Berapakah keuntungan yang boleh kita ambil dari perdagangan kita jual beli? Atau jual timun harganya 500. Anda beli satu pickup. Ya, mau dibawa pokoknya apa itu? Tatonya masuk ke kabupaten sebelahnya, 1 kilo jadi 5.000. Anda tidak haram menjual 5.000. Karena apa? Di situ Anda masih menjual dengan harga pasar. Hitungannya adalah apa? Pasar. Enggak dilarang selagi masih harga pasar. Tapi kalau Anda lipat gandakan di luar harga pasar, kemudian dalam irama menipu, maka nanti ada khiyar, ada gubun fahis, pembeli itu telah tertipu, maka dia boleh mengembalikan penjualannya, harga jual apa barang-barang tadi. Tapi kalau Anda masih menjual harga pasar, maka enggak ada masalah, 100, 200, 300. Karena mungkin sekali ini terjadi. Mungkin sekali hal ini sudah dinamanya barang, kok bisa naik, bisa turun. Apalagi Anda nyimpen. Nimbun sesuatu yang bukan makanan pokok, bukan di masa peceklik, kan boleh. Saya nyimpen sesuatu, saya jual tahun depan deh, karena saya butuh, belum perlu. Terdahulu di tahun depan naiknya sampai 100 kali. Ya enggak ada masalah. Karena apa? Yang penting Anda menjualnya adalah harga pasar. Harga pasar boleh naik dikit, turun dikit, itu harga apa? Pasar. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Ja'far dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya Yahya, semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai Buya. Mau tanya Buya, bagaimana status hadis dhaif? Apakah sama statusnya dengan hadis maudhu? Dan bagaimana hukumnya jika hadis dhaif diamalkan? Kedzaliman orang yang katanya alim di akhir zaman ini adalah di saat menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu. Hadis dhaif bukan hadis maudhu. Hadis maudhu adalah palsu. Kalau hadis dhaif, dilihat dhaifnya apa? Sebabnya, karena dustanya perawi atau dan sebagainya. Baik, kalau maudhu, tidak ketemu asalnya. Hadis palsu buatan orang. Tidak bisa dicari sanadnya sampai baginda Nabi SAW. Tapi kalau hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Cuma ada dhaifnya yang parah, sehingga sangat mendekati maudhu. Inilah akhir zaman ini ada orang yang memilah-milah, ini hadis dhaif, ini hadis sahih, membuat fitnah. Tidak ada ulama dari masa ke masa, di saat mereka mengambil hadis sahih, kecuali dalam bukunya juga masukkan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Untuk istisyad, hadis dhaif diambil oleh mereka. Anda tanya ulama manapun, dalam bukunya pasti membawa hadis dhaif. Setelah mendatangkan hadis sahih, hadis dhaif. Hadis dhaif bukan hadis maudhu. Makanya sekarang ada pemilihan hadis dhaif, dhaifah, dhaifah. Seolah-olah kalau sudah dhaif menurut orang ini langsung maudhu. Siapapun yang mengambilnya adalah langsung kok salah. Innalillah. Mulai kapan hadis dhaif menjadi hadis maudhu? Bukankah dhaif nanti kalau ketemu dhaif sebaikan hadis menjadi hasan li ghairihi? Menjadi hasan naik di saat bertemu hadis. Ada beberapa aturan tertentu dalam ilmu hadis. Kemudian juga yang kedua. Masalah kedhaifan hadis itu kadang berbeda antara alim dengan alim. Imam Bukhari itu dengan Imam Muslim itu sama-sama hebat. Cuman mereka ternyata punya perbedaan di dalam syarat qabul. Kapan hadis itu diterima dan kapan hadis itu tidak diterima. Sehingga kadang dhaif menurut Imam Bukhari ternyata sahih menurut Imam Muslim. Ada perbedaan. Misalnya ittisal sanad dalam madhab Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari, kalau namanya ittisal sanad, antara guru dengan murid itu sambung sanadnya, harus satu masa dan terbukti al-luqya, harus terbukti bertemu. Terbukti bertemu duduk, baru dikatakan hadisnya sambung. Imam Muslim tidak, yang penting satu masa dan mungkin bertemu, sudah selesai. Ini adalah masalah perbedaan di sini, syarat qabul ini. Sehingga antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena ada perbedaan, tidak diterima oleh Imam Bukhari, ternyata menurut Imam Muslim adalah sahih menurut Imam Bukhari tidak. Jadi kadang dhaif menurut Ibnu Huzaimah ternyata sahih menurut imam yang lainnya, Tirmidzi. Ibnu Hibban sahih, Ibnu Hibban sahih menurut Ibnu Hibban, beliau muhaddis. dan jauh lebih hebat daripada muhaddis akhir zaman. Biarpun ternyata menurut yang lainnya adalah tidak sahih. Jadi mengatakan hadis dhaif kemudian langsung dibuang itu adalah terlalu terburu-buru. Nah, ini ada orang di akhir zaman mengumpulkan hadis ini. Ini silsilah hadis dhaif, silsilah hadis sahih. Jadi kalau ada orang menemukan hadis ini, dicek. Hadis astaghfirullahaladzim, dhaif. Innalillah. Kemudian seandainya seorang ulama, padahal seandainya ulama hadis bersepakat kalau hadis itu dhaif, apakah serta-merta kita buang? Sementara belum tentu ini dhaif yang sesungguhnya. Sebab dhaif menurut hadis ini, wasahhahu fulan. Orang lain, muhaddis lain mentashih. Dan dalam urusan mengikuti hadis, kita boleh ngikut siapa saja. Karena apa? Kita bukan mujtahid dalam mentashih hadis. Karena kita bukan mujtahid dalam mentashih hadis, kita boleh taklid ngikut. Kalau menurut imam ini adalah sahih, kita boleh mengikutinya kok. Bebas kita mengikutinya. Seperti dalam urusan fikih. Nah, ini permasalahan di akhir zaman, ini orang-orang memilih. Sehingga para ulama, Imam Bukhari yang paling hebat pun tidak pernah beliau menyusun, mengumpulkan hadis-hadis dhaif, tidak. Karena beliau tahu bahasanya, bisa saja dhaif menurutku, akan tapi sahih menurut yang lainnya. Maka Imam Ghazali, Imam Bukhari hanya mengumpulkan, ini hadis sahih menurut Imam Bukhari, yang lain ditinggal begitu saja. Nah, ini ada fitnah ke zaman, buku hadis-hadis dhaif, hadis-hadis sahih, yang dhaif, dhaif. Dhaif menurut fulan, langsung kalau sudah dhaif, kayak ketemu hantu begitu. Ini bermasalah, enggak begitu. Ini tidak punya adab dengan ulama yang demikian ini. Kemudian, Amirul Mukminin fil hadis Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang seandainya hadis ini dhaif menurut kesepakatan ahli hadis, enggak ada yang mentashih hadis dhaif, bagaimana mengamalkan hadis dhaif itu? Ada. Hadis dhaif boleh diamalkan yang satu. Yang pertama adalah dhaifnya tidak parah-parah sekali. Jadi dhaif sendiri ada martabatnya. Yang kedua adalah untuk fadhail a'mal, bukan untuk hujah-hujah hukum. Kemudian apa? Di saat mengamalkan hadis. Yang ketiga adalah harus ada dalil umum yang bisa merangkum makna hadis tersebut. Artinya tidak disandarkan kepada hadis ini, tapi dimasukkan kepada umum hadis yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah di saat mengamalkannya, kita tidak mengatakan bahwasanya sandaranku adalah hadis ini. Tidak boleh kita mengatakan ini dari Nabi karena hadis ini, tapi karena yang lainnya. Ini adalah disebutkan oleh Ibnu Hajar. Jadi hadis dhaif itu sudah biasa dipakai. Makanya kita menemukan a'immah mendatangkan hadis dhaif. Dan itu biasa. Akan tapi hadis dhaif yang mereka fahami adalah bukan dhaif yang memang diduga dusta perawinya sampai dia mengarah kepada maudhu. Bukan. Maka fitnah besar yang dihadirkan di akhir zaman ini adalah jika ada orang memilah-milah hadis ini dhaif. Seolah-olah kalau dhaif menurut orang ini langsung maudhu. Bahaya sekali. Sementara sudah kita jelaskan tadi, masalah mentad'if dan mentashih, ini kerjaan para ulama, dan antara alim dengan alim kadang ada perbedaan ijtihad di dalam mengatakan hadis ini sahih atau dhaif. Baik, seperti itulah. Semoga Allah menjaga kita untuk bisa sambung dengan ulama, tidak merendahkan, tidak sombong dengan ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, afwan Bu, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Maaf Bu ya, saya mau nanya. Tadi Bu ya telah mendefinisikan mengenai balad, yaitu bisa disamakan dengan dari kecamatan. Sedangkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dalam satu balad itu hanya boleh satu Jumat kecuali kalau ada hajat. Sedangkan di kita bukan hanya satu kecamatan, bahkan satu dusun beberapa ada yang lebih dari satu Jumatan, tempat Jumat. Bagaimana hukumnya? Apakah betul yang diduga didahului oleh tempat Jumat yang lain harus sholat zuhur? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepat sekali ada urusan dengan Jumat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, tidak boleh ada satu balad dua Jumat. Kalau ada dua Jumat, maka yang belakang itu tidak sah, harus mengulang. Kecuali ada hajat, boleh dibuat dua Jumat. Hajatnya itu apa? Madhab Syafi'i ini ternyata kalau kita cermati, fuqaha Syafi'iyah nanti mendekat, akhirnya merapat-rapat kepada madhab lain juga pada akhirnya. Baik. Kapan hajatnya Jumat itu boleh berbilang? Dikatakan bahwasanya Imam Qulyubi, Umairah dan seterusnya dalam syarah minhajnya menukil menjelaskan bahwasanya hajatnya adalah diantaranya ini ya, jika masjid tersebut tidak cukup, baru boleh membuat masjid baru lagi. Kalau sudah masjid ini tidak cukup membuat masjid baru lagi, maka sah, maka mana yang dulu dan mana yang belakang sama, sah semuanya. Cuman setelah itu dipertanyakan, enggak cukup oleh siapa? Ini pertanyaannya. Yang pertama adalah enggak cukup oleh man yuqtaddu lahul man enggak cukup oleh orang yang memenuhi syarat i'tidad bil jum'ah. Enggak cukup oleh orang yang mustautinin. Mustautin itu orang yang tinggal di tempat tersebut, enggak akan pergi kemana-mana, kalaupun pergi dia akan kembali, bukan mukim. Mukim itu adalah seperti orang Jakarta tinggal di sini 1 tahun akan balik lagi ke Jakarta, namanya mukim. Kalau mustautin pribumi, orang yang mati hidupnya di situ. Kalau pergi ke tempat jauh namanya istiton. Orang istiton mustautin, merdeka laki-laki, wajib Jumat tidak ada udzur. Kalau seandainya mereka kumpul di masjid tersebut kok enggak cukup, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Kalau ini kayaknya bakal enggak sah semuanya Jumatnya. Ada qaul lagi dalam madzhab Syafi'i dijelaskan juga. Yang kedua adalah bukan oleh orang yang masuk dalam syarat i'tidad yang ingin dihitung bilangannya 40 tadi, bukan. Tapi yang kedua adalah setiap orang yang wajib. Kumpulkan yang ada di kota itu, orang yang wajib Jumat untuk masuk masjid cukup enggak? Yang wajib. Termasuk orang mukim. Kalau yang wajib berkumpul di tempat tersebut ternyata masjid enggak cukup, seandainya dikumpulkan enggak cukup, boleh membuat masjid baru lagi. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, bukan yang wajib, yang sah. Pokoknya semua orang yang sah Jumatan suruh kumpul. Contohnya Masjid Sendang. Masjid Sendang itu orang yang sah Jumatan. Ibu-ibu sah Jumatan kan? Ibu sama bapak semuanya kumpul di Masjid Sendang. Cukup enggak? Enggak kira cukup. Berarti sudah boleh kita untuk mana ini? Ternyata di dalam madzhab Imam Syafi'i rentetannya kayak begitu. Maksud kami itu pun sudah terjadi masjid, enggak usah perang, enggak usah kulit, enggak usah berantem. Yuk baik-baik saja. Kalau perlu tukar khotib deh. Kalau Anda pengen aman ya sudah. Kalau ikut madhab lain terlalu repot. Sudahlah ikut madhab Syafi'i dengan beberapa pendapat tadi. Jelas? Jadi masjid di samping Anda itu kalau seandainya orang desa kumpul cukup enggak? Yang sah Jumat. Enggak cukup kan? Berarti boleh membuat Jumatan baru lagi. Itu adalah yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Sebenarnya kita ingin sampai pada kesimpulan, enggak perlulah Anda terlalu meributkan tentang berbilangnya masjid. Tapi dalam diskusi ilmiah, kalau ada orang tua, alim, ustaz mengatakan, masjid berbilang enggak boleh, ada sandaran ilmunya. Cuman dia perlu membawa ke bawah lagi tentang syarahnya tadi, ternyata masalah tidak boleh berbilang. Itu kalau memang tidak ada hajat. Jika ada hajat, boleh berbilang. Hajatnya apa? Hajatnya cukup, tidak cukupnya masjid. Tidak cukup oleh siapa? Ada 4 model tadi yang kami sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Bu ya, masalah air minum. Kalau saya sih, kalau beli sih udah enggak pernah ya gitu. Kebetulan suami saya kemarin tugas ke lapangan gitu. Ada yang ngasih 1 dus itu minuman itu, yang merek itu. Baiknya itu digimanain Bu ya? Baik, kalau orang ngasih diminum saja. Oh, diminum. Wong kita baru gembar-gembor, jangan beli ayam itu, ini. Ada orang ngirim 1 pickup. Ya dimakan, cuman ya, diingatkan kalau ngirim lagi enggak usah pakai itu. Iya. Baik, cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan para hadirin hadirat, para jamaah, hari ini kita datangan tamu para habaib yang insyaallah nanti kalau berkenan beliaunya, kita ada majelis lagi nanti di Wanasaba. Semoga beliau berkenan, dan sekarang kami ingin beliau memberikan semangat. Beliau adalah keluaran dari Hadramut, lulusan dari murid daripada Habib Sal, Habib Umar bin Hafid, yang satu dari Habib Abu Bakar Al-Adani, yang semuanya fatihahnya ada ya. Abu Bakar nanti semua fatihahnya ada, itu ada. Beliau guru-guru beliau ada. Jika berkenan beliau memberikan kalimat-kalimat yang untuk memberikan semangat kepada para jamaah ini, dipersilakan para Habib. Kami juga belum ketemu tadi, insya Allah. Tapi insya Allah beliau berkenan nanti satu jam lagi ya. Mana tauhid? Di bawah nanti jika ada waktu beliau bisa ngasih masjid yang kedua nanti. Masjidnya agak panjang ya. Habaib, insya Allah. Fadl Habib, kalimat, kalimat tasyi'. Fadl, fadl. Fadl Habaib, masya Allah, jazakumullah. Terima kasih kedatangan beliau. Insya Allah, fadl Habaib. Bilki ya Habaib, lattakaramtum. Biar melihat antum nanti. Jazakumullah, sanal jazakumullah. Masya Allah, alhamdulillah. Fadl Habaib. Kuna awasitum. Yang penting untuk, ya ini beliau adalah da'i-da'i muda. Datang dari Jakarta, semalam mengadakan majelis di mana ya Habib semalam? Di mana? Di Gedung Jaya. Insya Allah nanti perlu nanti kalau ibu-ibu semuanya ada majelis, kita perlu mendatangkan yang muda-muda ini. Semangat insya Allah. Jazakumullah. Fadl Habib. Fadl. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin salli alaih madharul jalali wal jamal wa imami ahlus sadarati wal kamal man zikruhu yashfil illah wa yaghfiru zallah wa yahfadhu minal fitanil mudhillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kami tercinta Buya Yahya, kita doakan beliau insyaallah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, keberkahan insyaallah, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga Yayasan Al-Bahjah dan para santrinya insyaallah menjadi yayasan yang senantiasa insyaallah mengeluarkan, mencetak generasi-generasi para ulama yang bermanfaat bagi umat, yang membawa kesejukan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hadir saat ini di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam hidangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan orang alim yang insya Allah tidak diragukan lagi, insya Allah majlis ini adalah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis di mana kita mengambil bekal ya, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Majlis di mana kita mengambil ilmu yang insya Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mencintai Allah, semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat mencari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Burika li ummati fi bukuriha." Allah memberikan keberkahan untuk umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari. Dan subhanallah, alhamdulillah, kita pagi-pagi hari sarapan kita adalah sarapan ilmu. Betul. Sarapan kita adalah sarapan hidangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sarapan tersebut berguna bagi ruh kita, jasad kita, hati kita, sehingga kita pagi hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita berada di dalam majlis yang insyaallah luar biasa mengambil ilmu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang di mana disebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian lewat daripada taman-taman surga, maka berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak artinya ambillah bekal rasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di taman surganya Allah, kira-kira pengen hajat dikabulkan tidak sama Allah? Kabul. Betul. Kabul. Langsung seketika, betul? Iya. Maka ketika hadir di majelis ilmu, yang pertama dibenahi adalah niat kita. Apa yang kita niatkan ketika kita berada di dalam surganya Allah? Apa yang kita pinta? Setiap dari kita punya hajat, betul? Minta sama Allah ketika ada di dalam majelis ilmu. Minta sama Allah ketika ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu terbagi menjadi dua, surga dunia, surga akhirat. Surga akhirat insyaallah kita menjadi ahlinya, amin. Surga dunia juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ulama mengatakan ada dalam telapak kaki ibu. Yang kedua ada dalam majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita saat ini berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada dalam surga, pertama buka hati kita. Rasakan bahwa rahmat Allah turun kepada kita. Buka ruh kita. Apa yang menjadi nasihat daripada beliau, terima. Terima dengan hati yang lapang dan niat untuk mengamalkan apa yang menjadi nasihat-nasihat. Ya, kalau kita mendengar salah satu sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat untuk amalkan, luar biasa beliau. Ya. Kita mendengar faedah-faedah yang sebelumnya tidak didengarkan. Kami datang ke sini ingin belajar. Kami ingin menimba ilmu. Mendengar faedah-faedah yang luar biasa dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meminta ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Karena mereka yang tidak mengamalkan ilmu yang didengar atau ilmu yang sampai kepadanya, na'udzubillah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Ibadah tanpa ilmu salah. Ibadah tanpa ilmu salah. A'mul a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa ilmu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak berilmu mengamalkan sesuatu salah. Tetapi orang berilmu tidak diamalkan juga salah. Ambillah ilmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk mereka insyaallah yang betul-betul mendapatkan keberkahan dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan apa yang dibagikan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan insyaallah guru kita yang mulia Buya Yahya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dakwahnya semakin meluas, semakin diterima di kalangan masyarakat. Amin amin ya Allahumma amin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Samihna sanawallahu jazakumullah senang. Masyaallah alhamdulillah dapat faedah, dapat berkah insyaallah dihadiri para ulama dari para habaib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah habis ini yang punya kesempatan, tapi kalau Anda para istri sibuk dengan suami yang baru pulang dari Jakarta, pulang aja enggak sangat sih. Masih ada waktu, kalau masih ada waktu disambung dengan majlis di setengah kilo dari sini ya. Dari ini keluar, majlis langsung sambung, langsung aja ke sana nanti. Nah, kemudian bagi yang punya kesibukan didoakan semuanya. Dan kami juga berharap nanti, pendek banget ya ngasihnya. Minta lebih panjang, Bib. Nanti di sana lebih panjang, Bib. Pendek banget. Insyaallah nanti kalau beliau yang berkenan dan tidak ada, beliau tidak kemana-mana, semoga bisa berkenan nyambung majlis yang ada di Wanasaba nanti, Mas Cita. Dan juga kepada para tamu, para bapak-bapak, mungkin saat ini tidak salaman, karena saya mau salaman dulu dengan beliau, saya mau ngobrol, belum ketemu dengan beliau. Biasanya salaman, hari ini tidak ada salaman, tapi bagi yang punya hajat-hajat dakwah, perjuangan, nunggu di sini, nanti kami turun. Nanti dengan kami tidak salaman, tapi nanti kami setelah ngobrol dengan para habaib ini di atas, nanti kami turun lagi. Ketemu dengan yang ada hajat-hajat dakwah insyaallah. Baik, kita tutupkan doa. Apa ini? Pengumuman majelis Nabi Sallallahu alaihi wasallam milad yang ke-6 kajian akhwat remaja putri di Islamic Center ya. 2 Rabiul Tsani 10 Desember. Kemudian Maulid Akbar sekarang di hari ini pukul 7 di Majelis An-Nur Caruban Wanasaba Lor Sumber. Malam Cinta Rasul mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Hari Senin malam Selasa habis Isya. 24 Rabiul Tsani 31 Desember di alun-alun Kejaksan. Di alun-alun Kejaksan tanggal 30 Desember atau tanggal 20 Rabiul Tsani kita mengadakan maulid besar di situ. Kemudian maulid di Buyut di Santren Al-Bahjah Buyut Gunung Jati adalah hari Ahad pagi setelah dari sini tanggal 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari insyaallah. Mohon dihadiri. Kemudian pendaftaran kelas tafaqquh itu bukan pendidikan formal. Pesantren salafnya pondok ini namanya tafaqquh. Umurnya adalah 14 sampai 22 yang ingin mendaftarkan saat ini. Kalau di luar jam pendaftaran tidak diterima. Karena akan segera diseleksi, yang diterima masuk kelas dan seterusnya. Jadi gelombang pertama 20 Rabiul Awal, 2 Desember sampai 4 Maret, 24 Rabiul Awal atau 2 Desember mulai. Pendaftaran gelombang kedua 5 Rajab 12 Maret sampai 11 Juni. Kemudian tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil, spesial anak-anak kecil untuk disiapkan jadi tafaqquh yang hafal Quran. Pendaftarannya adalah 27 Jumadil Awal atau 1 Februari. Usianya adalah 8 sampai 12. Kemudian di situ ada program selain untuk mereka, program formal yang ingin mengasuhkan anaknya sekolah tapi mondok, ada SD, SMP, SMA Al-Bahjah. Pendaftarannya sudah dibuka saat ini dan terbatas kursinya. Dan sengaja pendaftarannya diawalkan saat ini supaya nanti yang tidak diterima di Al-Bahjah dia bisa milih sekolah yang lain lagi nanti. Kemudian juga di SMP Al-Bahjah Cianjur Darul Hasan dan juga SMP Al-Bahjah Batam juga dibuka pendaftarannya. Silakan untuk bisa mendaftarkan secepatnya bagi yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren Al-Bahjah. Kemudian juga Al-Bahjah SD Al-Bahjah dan SMP Al-Bahjah Tulungagung. Adapun itu sudah pembuka pendaftaran juga. Adapun tafaqquh dan tahfidz semua pendaftarannya di sini biarpun pada akhirnya akan dikirim ke cabang-cabang nanti. Semua pendaftaran tafaqquh sama tahfidz hanya ada di sini. Baik, kemudian yang ingin bergabung dengan dakwah, ingin bergabung dan dakwah dengan hartanya bisa masuk Anda ke dalam grup infak center apakah dengan transfer seminggu sekali, sebulan sekali ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah, atas namanya Yayasan. Tidak ada Al-Bahjah menggunakan nama pribadi. Kalau nama pribadi jangan Anda percaya karena semua harus jelas Yayasan Al-Bahjah. Kemudian program bencana alam, kita juga ada rekening khusus untuk bencana alam di Bank Muamalah Al-Bahjah Peduli Sosial di nomor rekening Bank Muamalah, nomor rekening 139012313. Kemudian ini ada permohonan. Karena kita ini memang menggalakkan dari media. Ada beberapa perangkat-perangkat pertelevisian. Minta didoakan semoga Allah mengirim hamba Allah yang ikhlas ahli surga untuk menyempurnakan alat-alat. Sebab kamera-kamera ini akan diperbaharui dan akan diperbanyak semuanya. Sebab kalau ada dua majelis saja sudah kebingungan tim syutingnya. Karena alatnya hanya terbatas. Sehingga kita perlu memerlukan komputer editing. Kemudian kurang lebihnya 20 juta. Kemudian baterai kamera. Kurang lebihnya 5 juta. Kamera video Sony. 17 juta harddisk 2.600.000, kemudian lighting 20 juta, kemudian memori apa itu 3 juta, kemudian ada 10 juta apa itu macam-macam. Sudahlah enggak usah disebut itunya, yang penting mohon didoakan, kurang lebihnya ini kita butuh untuk Al-Bahjah TV peralatan penyempurnaan 130 juta. Kami hanya minta bahwasanya Anda nanti tengah malam ngambil sholat, ngambil air wudhu 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah sederhana, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan itu. Belum lagi nama pembangunan, ya nanti doanya lain lagi. Ini spesial karena mendesak ini, ya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan yang berderma akan dilipat gandakan hartanya. Dipilih oleh Allah menjadi pejuang yang tulus ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami berkumpul di sini, ya Allah, kami punya hajat, kami punya harapan. Hajat kami adalah kau ampuni dosa kami. Harapan kami adalah kau kumpulkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, karena itulah kami berkumpul. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan untuk bisa berkumpul di tempat mulia ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak ahli surga. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas. Berikan kepada kami pemimpin yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang cinta kepada umat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, jauhkan umat ini, bangsa ini dari perpecahan. Jauhkan kami dari perpecahan dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari fitnah kebencian. Jauhkan fitnah kami dari fitnah dendam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari penfitnah dan jauhkan kami dari menfitnah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah, ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, dan ada kerinduan untuk menikah. Kami mohon buka pintu halal untuk mereka dan untuk kami semua, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan zina, jauhkan kami dari kehinaan syahwat, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, buka kami, ya Allah, pintu melampiaskan syahwat yang halal, bersih, yang kau ridha, ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina. Zaman-zaman mengerikan, ya Allah, sebab pembangkit syahwat ada di sana sini, internet, televisi, ya Allah, segala macam menggugah syahwat. Maka kami mohon lindungi kami, anak-anak kami, jaga mereka semua, ya Allah. Jika engkau telah menjaga kami dan menjaga mereka, sungguh tidak ada satu pun yang bisa mengganggu mereka. Bencikan kami kepada zina, muqaddimah zina. Buka pintu halal, ya Allah, untuk kami. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, berikan kesadaran, ya Allah. Bencikan kepada zina, buka pintu halal, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Dan ampuni mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang yang kau cintai. Kirimkan kepada kami guru-guru yang bisa membimbing kami kepadamu, ya Allah. Kirimkan kepada kami kawan-kawan yang bisa membawa kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, engkau maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia, di akhirat, ya Allah, di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah. Mereka berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jaga dia, ya Allah. Jaga mereka. Dan kirimkan ke tempat ini, Allah, orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sakit sembuhkan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan, ya Allah, ampuni dosa kami. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lesan kami, dosa syahwat kami, dosa yang kami lakukan kau maha tahu dan kami tidak bisa menghitung. Ampuni, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa itu, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد من آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما آمين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا في كل الخير عين عليه آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتح فاتح لا منكم بسم الله بلا ختم إذن بلا ختم بلا ختم اقرأ لا تبخل بسم الله لا فاتح احتم يا حبيب احدكم احدكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين صلاة الذين أنكر مخطوب عنهم والأقبالين آمين يا رب العالمين وبالتوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته